بديع السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وبصير والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد سيد الذاكرين وقدوة المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, saya minta satu membaca halaman 79. Kita bicara tentang tanda-tanda hati yang sehat. 79, Pak. Oh iya. Tanda-tanda hati yang sehat dulu, ya. Silakan, Pak. Sabar. Tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Tanda-tanda hati yang sehat. Hati yang sehat memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Diantaranya adalah 1. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Imam Al-Qayyim mengatakan hati yang sehat yaitu ia lebih mengutamakan bermanfaat daripada yang berbahaya. Maka tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat seperti beriman kepada Allah Taala, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mengetahui Al-Qur'an, membaca buku-buku yang bermanfaat dan sebagainya. Tentang hati yang sakit, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, dan hati yang sakit yaitu ia mengutamakan kebalikannya. Hati yang sakit yaitu hati yang lebih mengutamakan hal-hal yang membahayakan dirinya, seperti mencari yang haram, hal-hal yang syubhat dan yang lainnya. Hati yang sakit tidak mementingkan menjaga hal-hal yang dapat menambah iman kepada Allah dan tidak kembali kepada petunjuknya, seperti halnya pecandu khamr, minuman keras, orang-orang yang merokok, pencandu narkoba, orang-orang berzina dan semacamnya. Biiznillah kita akan membahas hati-hati yang sehat terlebih dahulu. Dan mungkin untuk pagi ini insyaallah 2 poin dari tanda hati yang sehat. Yang pertama, hati yang sehat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Dimaksudkan yang bermanfaat di sini hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, dari sesuatu yang mungkin mubah di dunia ini tapi diniatkan untuk akhirat, ibadah. Maka begitulah hati unggulan. Dalam 24 jam bisa jadi didominasi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ya, sia-sia, kebanyakan bercanda, main game, terserah mau online atau offline, ya. Kadang main game itu, beberapa game itu gamenya mubah, boleh, tapi ketika kecanduan kebanyakan, maka berarti dia tidak mengutamakan hal-hal yang lebih bermanfaat, bahkan itu memang aslinya tidak ada manfaatnya. Oke lah, kadang-kadang game seperti puzzle, ya, atau hal lain dari game yang structure atau semisalnya yang membuat mengasah otak, itu memang ada manfaatnya. Tetapi tetap itu adalah sebuah game, permainan. Juga seperti misal catur, sebagian ulama berpendapat ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang boleh. ambillah pendapat yang membolehkan, misal. Tapi tetap itulah sebuah permainan. Tidak layak bagi seorang muslim untuk memperlama diri jika dia mengatakan boleh di dalam permainan seperti itu. Ya, lebih-lebih misal main futsal, ya. Boleh tidak? Boleh. Bahkan bisa menjadi ibadah kalau memang dia niatkan untuk kebugaran tubuh supaya lebih bagus performanya di kantor misalnya. Boleh, bahkan kadang-kadang bisa menjadi hal yang bermanfaat. Tetapi kalau misalnya dia konsentrasi di futsal, maka ini tidak layak bagi seorang muslim. Itu kurang bermanfaat, ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hati yang sehat yaitu ia lebih mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Ini kaidah yang atau batasan yang kalau kita cerminkan hati kita dengan batasan ini, kita akan temukan sepertinya hati kita belum begitu sehat. Ya, terutama kita-kita yang masih muda. Kalau mungkin bapak kita atau orang tua karena pengalaman hidup dan juga lebih mengenal akhir hayat, maka mungkin mereka lebih mengutamakan yang bermanfaat untuk akhirat dibandingkan yang membahayakannya. Tapi kita ini yang masih muda-muda kadang-kadang berpikiran hidup cuma sekali, masa muda cuma sekali. Betul, hidup cuma sekali di dunia ini. Habis mati ya enggak balik-balik lagi. Tapi justru dengan kalimat tersebut seharusnya orang berpikir, ya mumpung hidup cuma sekali, ya ayolah jadi orang soleh. Karena kalau hidup cuma sekali kemudian jadi orang yang fasik, yaitu nyeselnya bisa belakangan dan selamanya kadang-kadang. Sebagai orang yang kafir, semua orang yang kafir nyesel selama-lamanya. Ya. Ibarat kita ini misal jadi orang kaya, mau sedekah, ah gampanglah hidup cuma sekali, sedekah gampanglah, sedekah gak usah lah mumpung masih banyak duit, ya. Sehingga menjadi lalai dengan duitnya atau hartanya dengan alasan hidup hanya sekali. Jangan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari berzikir. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan seperti itu orang-orang merugi nanti. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah suruh, yuk nafkahi rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebagiannya. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, mumpung belum datang kepada kalian kematian. Karena apa? Kalau udah datang kematian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Rob, nanti orang-orang tuh banyak yang bilang gitu. Udah mati baru bilang begini, ya Rob, wahai Allah, sekiranya engkau mengakhirkan kematian kami, dikit aja kasih kesempatan, dikit aja gak apa-apa. Fa'as-saddaqo, saya bakal sedekah ya Allah. Itu orang-orang penghuni neraka nanti bercita-cita mau sedekah. Padahal mungkin mereka waktu di dunia duitnya banyak, tapi enggak mau sedekah, apalagi zakat. Ya, lebih parah lagi ini kalau enggak mau zakat. Enggak mau sedekah, enggak mau zakat. Di akhirat bercita-cita minta sama Allah tangguhkan kematian atau balikin lagi ke dunia, nanti saya bakal satu fa'as-sadaqah, bakal sedekah. Wa akum minas solihin, saya bakal jadi soleh ya Allah. Nah, itu cita-cita semua penghuni neraka. Ya, kalau cita-cita itu di akhirat itu enggak bakal kesampaian, Pak. Ya, jadi cita-cita itu sekarang. Orang yang bilang hidup cuma sekali, enggak apa-apalah, foya-foya, enggak apa-apa, enak-enak, masa muda habisin aja lah buat nyantai-nyantai. Betul, silakan. Tapi nanti lihat ya, di akhirat nanti gimana. Nah, itu cita-cita kayak gitu tuh. Cita-cita semua orang kafir di neraka, cita-citanya ngapain? Jadi orang muslim. Apa dalilnya? Surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bisa jadi orang-orang kafir itu bercita-cita, berangan-angan sekiranya dahulu mereka adalah muslim. Dalam kitab Zadul Masir karya Ibnu Jauzi, tafsir beliau terhadap ayat ini, beliau sebutkan para ulama mengatakan di antara maksud ayat ini adalah di neraka nanti, ya, semua orang kafir masuk neraka pasti. Ada orang muslim, orang-orang muslim ada yang masuk neraka, ahli maksiat, orang-orang fasik dari kalangan muslimun. Semoga Allah jaga kita dari itu semua. Itu masuk ke neraka. Ketika melihat orang-orang muslim itu, orang-orang kafir yang emang udah penghuni asli neraka ya, itu bilang ketawain mereka, ngejek mereka, ngecengin kalau bahasa sekarang. Ngebully ya. Wah, ente dulu katanya Islam masuk surga, ente sekarang masuk neraka juga. Ah, sama aja, mendingan kayak kita kafir kaya dulu di dunia. Ya. Ente Islam katanya juga syahadat, sholat, masuk neraka juga. Ya kan? Ketika mendengar perkataan tersebut dikaitkan oleh para ulama, Allah senantiasa marah terhadap orang-orang kafir itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengeluarkan orang-orang Islam, orang-orang muslim dari neraka, dari penjahat atau kalangan ahli maksiat yang orang muslim dikeluarkan dari neraka dan mereka dimasukkan ke surga, karena itu tempat yang seharusnya mereka tinggali, mereka bertempat tinggal di sana, yaitu surga. Ketika dikeluarkan orang-orang muslim sampai akhir orang muslim masuk surga, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika itu orang-orang kafir bercita-cita, duhai seandainya kami dulu adalah orang-orang muslim. Mumpung hidup hanya sekali, udahlah nyantai aja. Nah, ini sebenarnya bukan, kalau untuk negatif, untuk enak-enakan, ini bukan prinsip muslim. Prinsip muslim, mumpung hidup hanya sekali, taatlah. Karena sekarang darul amal dan nanti darul jaza. Sekarang negeri amalan dan esok di kiamat, di akhirat negeri balasan. Sebagaimana kata Imam Ahmad, dunia ini negeri amalan, negeri berbekal. Akhirat negeri balasan. Barang siapa yang tidak beramal di sini, dia akan menyesal di sana. Iya, betul sekali. Ya. Maka tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat. Seperti beriman kepada Allah, utamakan yang manfaat, curhatnya ke Allah. Kadang-kadang kita lebih suka curhat ke manusia. Betul kita punya istri, betul yang perempuan punya suami. Ya, saling terbuka dalam beragam permasalahan. Tetapi utamakan Allah Ta'ala sebelum makhluk. Itu lebih bermanfaat, lebih solutif, lebih menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ada problem, jadilah orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Segala permasalahan, Pak. Misal saja kita suatu ketika bermaksiat dengan maksiat yang besar dan ternyata maksiat tersebut berkonsekuensi terancam, misal namanya jeblok atau dijelek-jelekin atau dibully orang, pokoknya itu maksiat udah ya buruk sekali. Nyesel kita dan kita khawatir, gimana dunia dan akhirat saya ini? Nah, Sementara orang-orang mungkin kalau dengar cerita kita mereka ente, ya Allah, orang kayak ente gitu. Jijik gitu. Misalnya. Misal ya. Maka alhamdulillah Allah itu Tawwabur Rahim. Allah selalu membuka pintu taubat bagi yang mau, tapi di dunia. Nah, solusi itu lebih bermanfaat daripada dia nyari tempat curhat ke psikiater sebelum ke Allah. Ah, ini salah. Ya kan? Beberapa orang sekarang yang kurang imannya kepada Allah lebih mendahulukan psikiater. Ya. Oh, ini psikiater ini dia udah lulus S2 dalam masalah psikologi, pasti paling ahli tentang kejiwaan manusia. Yang paling mengerti manusia secara detail Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya psikologi saja. Allah lebih tahu tentang isi janin, masa depannya, semua dari kita. Allah paling tahu tentang aliran darah kita, detail setiap detik. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur." Silakan sembunyikan perkataan kalian atau tampilkan. Kecilkan volumenya atau keraskan, terserah. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang ada di hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir? Ya, bukankah Allah taala Maha mengetahui manusia yang Allah ciptakan sendiri? Lebih tahu. Wa huwa, dan dia al-latif, Maha lembut, lagi Maha mengetahui secara detail. Ya. Bermanfaatlah itulah. Makanya kalau orang ada problem tuh, ya, kita, anak pribadi dan siapapun dari kita, Pak, kalau orang bertanya pada kita, "Saya ada masalah nih, Mas." Pertama yang antum nasihatkan kepada dia, kembalikan ke Allah, itu, Pak. Saya pesankan gitu, Pak. Terutama istri ya. Karena perempuan ini bengkok seperti tulang yang bengkok, Pak. Dikerasin, ya apa namanya, patah, dibiarin ya bengkok terus, dilembutin kelihatannya mau lurus, bengkok lagi. Nah, itu maaf ya kalau yang ada perempuan di sini. Kan kalau ada permasalahan biasanya perempuan itu nyari laki-laki ya. Gitu, Pak, nyari suaminya curhat, "Mas, wah." Apalagi kalau habis kita pulang malam kerja misalnya, seharian perempuan ngurus ibu apa istri kita, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus masakan, ngurus ini ngurus itu kan terakumulasi itu keluh kesahnya di hati itu. Suami datang, langsung keluar semua. Suami udah capek, dibrondong dengan sekarung curhat. Dengerin aja, Pak, ya. Ya, dengerin sambil pakai headset. Enggak, kalau saya enggak kayak gitu, Pak. Maksudnya saya enggak banyak. Alhamdulillah saya tenang, lebih tenang insyaallah. Itu wasiat pertama, Pak, usahakan. Dek atau sayang, Bu, ya, atau apalah kita sebut, pertama kembalikan kepada Allah dengan tenang. Itu baru laki-laki itu, wasiat laki-laki. Kembalikan kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Kalau misalnya dari awal kita begitukan, lama-lama nerima insya Allah, nanti makin sedikit, Pak, curhatannya. Karena nanti kalau saya curhat paling tawakal sama Allah gitu aja terus. Ya udahlah, saya tawakal aja sama Allah. Nah, kan jadi alhamdulillah. Iya, Pak. Kemudian yang bermanfaat menuntut ilmu syar'i. ilmu syar'i yang benar, ya. Bukan ilmu kedukunan, perdukunan ada tuh, ilmu berkedok perdukunan. Ilmu spiritual, kebatinan Islam, ilmu raja, ilmu wifiq, ilmu hizib, ilmu ngelmu, ah gitu. Yang kalau enggak kesampaian ilmunya jadi gila, ya. Kalau sampai ilmunya jadi temannya setan. Enggak ada yang benar itu. Kalau jadi ilmunya ke neraka, kalau enggak jadi ilmunya jadi gila. Ah, itu ilmu perdukunan berkedok Islami, ya. Tapi yang dimaksud di sini menuntut ilmu syar'i yang benar. Ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih itu berkah, Pak. Semisal ada seorang imam mengutip satu ayat atau satu hadis saja, kemudian mengambil darinya dua poin faedah saja, Pak. Misal habis subuh, misal. Itu sudah berkah. Ya. Nuntut ilmu syar'i itu jangankan malaikat, sampai mungkin jangkrik di lubang sana atau ikan di lautan sana, sedalam apapun samudra tersebut, melainkan semua makhluk Allah Ta'ala dari binatang itu mereka bersolawat, artinya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah. Dan mereka semua mengakui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rubi Allah, sampai kodok-kodok yang berkicau setelah hujan itu, kata Rasulullah, suaranya adalah tasbih. Jangan remehkan hal-hal seperti itu. Mereka semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin yang kafir, yang tidak berzikir kepada Allah. Dalam kitabnya Imam Ghazali atau kitabnya Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan kenapa kok orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya itu didoakan sampai binatang aja doa. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu syar'i dan mengamalkannya itu binatang aja merasa aman dengannya, Pak. Bagaimana? Contoh. Kata Rasulullah SAW, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah." Ya kan? Kalau misalnya kalian mau membunuh, ya orang Islam dilarang membunuh sembarangan. Membunuh yang dimaksud membunuh dengan hak, maka berlaku baiklah dalam membunuh. Lah, kok membunuh kok berlaku baik? Iya. Dalam perang saja kita dilarang mencincang, Pak. Tamsil, mencincang orang, apa namanya, di mutilasi, ya jangan. Orang udah mati dimutilasi, ya boleh. Atau menggorok setengah, biarin, syukurin lo, gua gorok tanggung biar rasain lo, enggak. Matiin langsung, itu berbuat ihsan dalam membunuh, tapi membunuh yang hak, ya. Hukuman mungkin yang paling mengerikan hukuman rajam, tapi itu memang langsung syariat Allah. Qisas atau hukuman lainnya, ya, membunuh perampok misalnya, langsung didor gitu langsung. Enggak disayat dulu, dibeset dulu, capek sakit ya rasain, itu enggak. Ya. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau misalnya kalian nyembelih, berlaku baiklah dalam nyembelih. Dan disuruh menajamkan pisaunya, ya kan? Masya Allah. Nah, itu satu, ya. Juga dalam Islam hadis tentang seorang pelacur yang menolong anjing kehausan. Pokoknya hadis-hadis tersebut, kalau kita ambil faedahnya, seorang muslim punya akhlak terhadap makhluk hidup yang namanya binatang, tidak menyiksanya. Kalaupun mau membunuh secara hak, langsung dibunuh. Kecoa termasuk binatang fasik, Pak. Kecoa dapur, ya, atau kecoa got. Fasik di sini kotor, keji, jijik, jelek, gitu kan. Enggak ada orang sengaja melihara kecoa gitu, kecuali yang mungkin ya tukang mancing mungkin, ya. Dipelihara apa, kecoa dapur, Pak. Boleh enggak dimatiin? Boleh. ya ceramah mati ini geblak sekalian, jangan disiksa, di sandera, diikat, kemudian dipretelin kakinya satu-satu, ini nyiksa namanya, sampai hilang itunya, kemudian disuntik pakai suntik, ini ngapain capek-capek bunuh kecoa aja kayak gitu, ya. Islam punya akhlak terhadap mereka, membunuh tikus pun langsung, gimana caranya supaya cepat matinya, nggak disiksa. Nah, dengan syariat ini binatang-binatang itu merasa lebih aman, maka mereka pun mendoakan orang-orang yang mengamalkan ilmu agama Allah Ta'ala. Karena mereka tahu dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka masing-masing, kita tidak tahu bahasa mereka, mereka tahu kalau orang Muslim yang benar itu kalau memanage mereka dan membunuh mereka itu dengan cara yang terbaik sesuai syariat Allah. Iya. Bukankah ada seorang perempuan diazab karena mengurung kucing? Ya, mungkin kadang-kadang mengurung kucing boleh. Kadang-kadang enggak selalu ya. Nah, kemudian enggak dikasih makan dan enggak dilepas sama sekali, akhir mati. Ini pun dapat dosa. Ya. Nyabung ayam. Ya, dilarang dalam Islam, nanti di akhirat bisa diadu lagi dia tuh manusia yang nyabung. Lebih-lebih tambah lagi judinya. Ya, masya Allah. Ya, ada nyabung ayam, ada nyabung apa lagi? Jangkrik. Ngomong jangkriknya kayak orang ngomong orang Surabaya ngomong jangkrik itu paling fasih, Pak ya. Jangkrik ya. Jangkrik ya. Itu menyiksa mereka enggak? Saya enggak tahu gimana sambungan jangkrik itu emang gimana, Pak? Saya enggak tahu. Atau ikan cupang. Ya. Atau sambung antara banteng dengan banteng, banteng dengan orang. Ini astagfirullahalazim. Oh, di Spanyol. Matador, ya. Tapi matanya enggak didor, cuman banteng ketemu orang, orang sengaja pakai shal merah atau pakaian merah. Dia kejar-kejar. Saya ngelihat videonya, na'udzubillah. Koboynya atau apa itu namanya, pawangnya atau apa, naik kuda, Pak. Kemudian ada banteng dan pawangnya di atas kuda itu ngasih merah-merah itu. Dikejar sama banteng. Diseruduklah itu kudanya. Dan kemudian ternyata tanduknya masuk ke perut kuda tersebut. Dan dia namanya banteng gak mikir. Ya, disodok-sodok perutnya sampai keluar ininya. Orang-orang pada nonton, pada sorak-sorai. Ini orang-orang kafir nih, Pak. Ya. Maka antum, kita ini muslim jangan terkagum-kagum dengan Piala Dunia. Ya. Jangan sampai terkagum gitulah. Itu emang arena mereka. Alhamdulillah negeri Islam pada kalah. Alhamdulillah saya itu bersyukur sampai Saudi Arabia pertama kali kalah 5-0, alhamdulillah. Karena itu bukan dunianya. Dunia muslim di masjid, belajar, ngaji, ya, di kantor menunaikan amanat dan tugasnya. Bukan buat main-main gini muslim itu. Bukan buat diadu-adu melawan orang kafir kalah. Ya emang layak kalah. Emang bukan di situ Allah inginkan. Gitu. Ya. Carilah yang lebih manfaat. Kalau hati kita bersih. Membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ya. Hati yang keras sulit. Baca tadabur sulit. Kadang kita menemukan, saya sendiri kadang-kadang menemukan beberapa ikhwan, alhamdulillah, di masjid baca Quran, bagus. Walaupun bacaannya, saya pun banyak istighfar dengernya. Allah, kayak gini bacaannya, astagfirullahaladzim. Bihara, ilmunya gak ada, dan gak mau belajar. Tapi minimal, ada usaha baca. Dan ketika imam baca Quran, dengerin dia, faham maknanya. Oh, masuk ke hati. Ya, itu jauh lebih baik. Ya, ini penting loh membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Banyak dari kita itu lebih banyak baca buku manusia, buku orang. Tapi untuk Al-Qur'an tuh enggak keresap. Di antara kita mungkin kalau boleh ngerasa silakan, Pak. Kalau baca buku agama, bagian ayat Qur'annya enggak dibaca. Dengar, lihat ada ayat Qur'an, nah bahasa Arab, ah ayat Qur'an, langsung aja skip ke kalimat manusianya. Coba, ngerasa enggak kira-kira? Atau hadis Nabi, skip hadisnya, baca langsung. Kalau enggak terjemahan, langsung aja ke kalimat manusia biasa. Nah, gitu kan? Ada sesuatu di hati kita ternyata. Ada setan yang menghalanginya. Kenapa ada setan yang menghalanginya? Maksiat. Ya, karena maksiat. Juga membaca buku-buku yang bermanfaat. Kalau bisa jangan novel, ya. Udahlah, yang masih suka novel, usahakan tinggalin. Walaupun ada tagline atau ada label based on real story, ya, berdasarkan kisah nyata. Film kadang-kadang kayak gitu, berdasarkan kisah nyata. Tetap aja nggak boleh. Mau berdasarkan kisah nyata kayak mau enggak, yang namanya acting itu enggak layak, enggak bermanfaat. Ya. Baiknya tidak usah. Baik. Tentang hati yang sakit, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan hati yang sakit yaitu ia mengutamakan kebalikannya, ya, yang kurang bermanfaat. Seperti dangdutan senam di depan masjid. Ya. Biarin aja, saya diusir habis ini enggak apa-apa. Ntar kan saya pulang emang. Itu enggak bermanfaat, Pak. Tolong diperingatkan istri-istrinya, Pak. Ya. Auratnya memang mungkin pakai jilbab, ya, pakai celana, pakai baju, betul. Tapi tetap itu masuk ke tabarruj dan takutnya kena laknat. Dan kalau suaminya enggak ngasih tahu, suami dayus. Enggak cemburu. Itu suami yang kena laknat tuh, bukan doain, tapi memang udah gitu kondisinya. Nauzubillah. Makanya tolong, Pak. Maaf, ya mungkin istri tercintanya masih ikutan, saya nasihati jangan. Atau apalagi anak yang masih gadis, jangan, Pak. Duh, janganlah, jaga. Baik yang masih gadis ataupun yang udah gak gadis lah, jangan. Jangan bikin hati itu semakin sakit, ya. Kenapa kok senam di tempat terbuka, apalagi dekat masjid, dekat rumah Allah, yang mana Allah melarang itu. Itu namanya kurang ajar, Pak. Ya. Ini saya belak-belakannya enggak apa-apa, ya, Pak. Mohon maaf ya. Kalau ada panitianya, kalau bisa jangan dekat-dekat saya juga takut juga nih. Ya. Begitu, Pak. Nah, ayo kita lanjut aja, Pak, yang poin keduanya. Bapak boleh diganti enggak, Pak, di switch? Nih, ini anak muda di belakang, karena saya tadi lihat beliau khusyuk sekali, masya Allah, khusyuk tidur, ya, makanya supaya nggak tidur suruh baca, ayo silakan. Maknanya aja langsung. Mungkin antum perlu keluar untuk baca. Ya, teruskan. Kenapa? Kenapa antum melihat sana? Ada jin atau ada apa? Mungkin posisi antum mungkin di mana gitu, perlu di mana? Dermawan pada akan selalu mempersiapkan diri dengan Allah Taala dan mengerjakan amal soleh dengan ikhlas karena Allah Taala dan menjawab amalannya. Karena dia yakin pasti mati dan pasti menjadi penghuni kubur dan pasti kembali ke akhirat. Karena itu dia selalu berusaha untuk menjadi penghuni surga dengan kekuatan iman, takwa dan amalan. Rasulullah SAW juga bersabda, ya Allah tidak ada kehidupan yang kekal kecuali di dunia akhirat. Maka berdasarkan untuk satu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan kemudian yang berikutnya, ya Allah tidak ada kehidupan yang kekal kecuali di dunia akhirat. Maka aku dengan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ada yang lebih baik, mari Allah aku. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita sehingga akhirnya. Sesungguhnya dari dunia akan menjadi anak-anak. Kenapa kalian menjadi anak-anak dan kalian dalam menjadi anak-anak dunia? Karena hari ini adalah kenapa orang yang bisa sedang kelak adalah kisah pasalan yang berlaku. Allah Ta'ala bahkan kalian dari dua orang di depan dunia adalah dari dua orang sebelumnya dan tadi ada orang yang mencari kehadiran sampai ke dalam mencintai kebaikannya, yaitu ia lebih memperhatikan di depan dunia daripada akhirat. Baik. Jazakallah khair. Mengutamakan akhirat daripada dunia, ini tanda-tanda hati yang sehat. Ibnu Qayyim mengatakan termasuk tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Orang asing atau musafir itu dia memahami bahwasanya dia tidak akan stay, tinggal di tempat persinggahannya. Ya enggak? Kalau antum ada bisnis atau dinas, amanat, kantor misal ke Irian Jaya, ya. Antum safar ke sana pak, itu sekadar singgahan saja. Dan ketika itu sekadar singgahan, maka memang bukan tujuan, nanti saya bakal balik lagi ke Jakarta, nah gitu kan. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir. Begitu pula misal di Masjid Nurul Islam ada orang numpang sholat saja, ya dia gak bakal mengangkat diri jadi DKM tiba-tiba, gak bakal, karena bakal pergi nanti gitu kan. Begitulah kita di dunia. Ini waktu itu mas-mas yang bantu sini yang maaf agak sipit matanya di mana pak, Pak Julian? Udah lama hilang. Yang suka bantu-bantu berapa bulan lalu masih ada. Yang orang asing yang matanya agak sipit. Di Cengkareng. Ada kabarnya beliau? Enggak tahu tiba-tiba hilang gitu aja atau gimana? Itu saya ketemu di kantor pajak di Sudirman. Ya. Nah, ini musafir juga nih kayaknya. Mu'alaf kata beliau. Keliling masyaallah. Keliling dari masjid ke masjid, ya. Kalau di Masjid Jenderal Sudirman ketik itu di masjid. Di kantor pajak itu ada masjidnya, tapi di dalam kantor dan seher kok bisa masuk situ? Dan kemudian mengklaim mu'alaf dan diusir dari rumah dan seterusnya. Kemudian saya kaget ada di sini. Nah, musafir, ya kan? Jadilah seperti itu tuh. Dunia sebagai tempat singgahan sementara dan cari bekal di situ. Ya, cari bekal di sana, dapat duit di sana. Cari bekal di sini, dapat duit di sini. Cari bekal di sana, dapat duit di sini. Nah, gitu kan? Nah, kita di sini kenapa kita mencari amalan bekal untuk akhirat nanti? Karena safar terpanjang sebenarnya itu safar di barzakh, dan di mahsyar, Pak. Safar duniawi ini itu ringkas sebenarnya. Mungkin sampai ada usia 50 atau 60. Tapi setelah nanti kita wafat, kita enggak tahu berapa jarak tahun kita wafat sampai kita dibangkitkan di akhirat. Bisa jadi 1000 tahun, mungkin. Lihat sahabat-sahabat Nabi semua sudah dikubur, Pak. Nah, mereka di dalam alam kubur itu sejak dahulu sampai sekarang masih, artinya 1000 tahun lebih. Nah, berarti itu safar yang jauh lebih panjang dibandingkan usia sebenarnya. Kita takjub, ternyata Nabi Nuh itu sampai 900-an tahun, 950 tahun hidup dan berdakwah. Kalau kita cerminkan kehidupan di alam barzakh, banyak orang hidup sudah 1000 tahun lebih di dalam kubur. Itu safar yang lebih jauh lagi. Gimana dengan setelah dibangkitkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar? Itu lama sekali itu. Entah ribuan-ribuan tahun menunggu qada, menunggu hisab. Jadi orang-orang pada ngumpul di padang mahsyar. Itu rihlah perjalanan yang panjang banget itu waktunya itu. Saya lupa berapa tahun. Kok saya tidak ingat berapa ribu tahun dalam hadis Nabi SAW. Dan itu kondisinya, Pak, enggak kayak kita sekarang. Mungkin ada AC, ada kipas angin, enggak. Banyak orang ketika itu mereka sesuai dengan amalannya terembes keringat, ada yang sampai keringatnya sebanjir mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang mungkin sebahu, dan ada yang semulut, setelinga gini, gini. Selama ribuan-ribuan tahun sesuai amalnya di dunia. Itu bagi orang yang kafir atau yang na'udzubillah amalannya di dunia. Tapi bagi orang beriman, bertauhid betul-betul, semoga Allah ringkas. Makanya ada hadis, Allah ringkas waktunya buat dia terasa, dan Allah naungi dengan naungan darinya. Makanya ada hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang, 7 golongan yang Allah berikan naungan, yang mana hari itu semua orang butuh naungan, tapi yang dapat cuman orang-orang tertentu saja, dan itu hanyalah muslim. Ya. Jadi panjang, Pak, perjalanannya, Pak. Jangan banyak ngeluh, makanya di dunia ini sulit-sulitnya kita hidup, Pak. Ada yang lebih sulit. Nah, terutama ibu-ibu ya sebenarnya, kalau bapak-bapak insyaallah jauh lebih tangguh dalam masalah musibah ya atau kesulitan. Tapi biasanya yang perempuan ini itu ngeluhnya panjang, ya. Enggak sabar. Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, pasti akan mati. Coba siapkan. Banyak orang enggak siap-siap, lebih siap untuk jadi pejabat, lebih siap untuk punya dunia. Jangan. Rasulullah SAW melarang, enggak bakal siap nanti gimana kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sampai Rasulullah bilang, jangan cari imarah, jangan cari jabatan otoritas. Manis di sekarang, di akhirat menjadi nadamah, penyesalan. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Orang kayaknya lebih bersiap untuk ke neraka, jangan-jangan ini. Bersiap untuk mempertanggungjawabkan banyak dari kasus-kasus di RT atau RW-nya itu. Siapa yang siap sebenarnya? Berat, Pak. Nah, kita bersiap dengan amalan sekarang. Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Al-Yaqin karya Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya, beliau mengingatkan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih meyakinkan tapi dilalaikan oleh orang. Enggak, orang-orang enggak bersiap terhadap sesuatu yang meyakinkan itu selain dari kematian. Artinya semua orang sepakat mati itu pasti. Tapi dengan sepakatnya semua orang, cuman sedikit dari mereka yang bersiap-siap. Ya. Enggak mikir nanti gimana akhiratnya. yang korupsi enggak mikir nanti di akhirat bakal ditanya. Sampai yang kalau kerja molor waktunya sengaja atau makan gaji buta atau tidur pas siang itu enggak ngerti atau lupa mungkin, kalau itu bakal ditanya di akhirat. Pedagang-pedagang yang masang jeruk manis di bagian depan untuk dikonsumsi oleh customer, atau jeruk-jeruknya asam semua tapi bagian yang buat dicicipi manis, beli habis itu. Itu lupa mungkin. Ada ayat wailul lil mutaffifin. Itu celaka buat orang-orang seperti itu. Belum lagi kena laknatnya dari orang yang beli. Saya yakin, Pak, sampean atau istri-istri kita ketika ditipu seperti itu, pas nyicipin manisnya masya Allah, pas beli kita udah tahu mana yang bagus-bagus, kita pilih nih 3 kilo, ternyata udah tersedia di dekat neracanya ada 3 kilo jeruk asem, ya, dituker dengan sulap tangan cepet, itu ada apa tuh, gitu, ya kan? Pas buka di rumah rasanya na'udzubillah. Iya, pas nyoba rasanya masya Allah. Pas nyoba di tempat, pas di rumah berubah dari masya Allah jadi astagfirullah. Yang kemudian ujung-ujungnya la'anahullah. Mudah-mudahan hancur tuh dagangan. Akhirnya apa? Mungkin dagangan langgeng. Anaknya bandel. Anaknya berkasus. Anaknya nabrak orang, Keberkahan itu gak mesti dengan uang. Dan laknat ketidakberkahan bisa jadi dengan hal-hal lain. Di rumah banyak tikus, banyak kecoa, udah disemprot-semprot, datang nyamuk, disemprot. Itu bisa, coba. Ketika ada musibah di rumah kita apapun itu, coba kita mikir. Siapa tahu ini gara-gara tingkah kita dulu. Juga kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki suatu kalimat yang memotivasi kita. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi. Terutama dalam urusan taubat, jangan nunggu besok. Karena taswif, menunda-nunda itu dari syaitan. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Azan zuhur, Pak, ya. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu, ya. Antum usia berapa, Syekh? Mas ini. Antum, ya. Masih SMA. Udah kuliah? 21. Masyaallah. Masyaallah. Ya, jadi jangan nunggu tua dulu, ya, Syekh. Jangan nunggu tua dulu baru soleh. Karena belum tentu antum nanti tua. Bukan doain cepat mati, bukan. Kita enggak tahu, ya, kapan kita wafat. Jadi dari sekarang lah yuk kita soleh. Rajin-rajin sholat berjamaah. Insya Allah mas ini rajin dinuris sholat berjamaah. Masya Allah. Kalau gitu anak kasih hadiah buat antum. Anak kasih hadiah buat antum. Tahan. Sini. Karena udah baca dan tadi udah ngangguk-ngangguk, ya. Mungkin karena ngerti, ya. Ini saya hadiah buat antum. Ini buat antum. Ini tolong kasihkan ke bapak. Nah, manfaat, Pak. Ya. Tapi mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya dan perhatiannya. Dan saya sangat-sangat mohon maaf jika ada kalimat saya yang kurang tepat, kurang bijak, atau mungkin tidak berkenan di hati. Memang itu dari kesalahan saya dan keteledoran saya. Adapun kebaikan dan keberkahan itu semua dari Allah, bukan dari saya. Semoga Allah memaafkan saya dan juga kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.